بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masuk kepada ayat ke-127, 128, 129 dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذ يرفع إبراهيم dan ingatlah ketika Yarba meninggikan Ibrahim membangun Al-Qawa'idah, yaitu tembok-tembok minal bait dari Ka'bah. Wa Ismailu, dibantu oleh Ismail putranya. Setelah keduanya membangun Ka'bah itu, keduanya berdoa, Rabbana wa ismangam taqabbal minna, terimalah dari kami amalan kami, innaka sesungguhnya engkau anta as-sami'ul 'alim, engkau adalah maha mendengar dan maha berilmu. Rabbana wahai Tuhan kami, waj'alna muslimain laka, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang tunduk kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan jadikanlah pula dari anak turunan kami ummatan muslimatan laka, sebagai umat yang tunduk kepadamu. Wa arina, dan tunjukkanlah, ajarilah kami menghasilkannya jalan ibadah kami. Waktu alaina, dan ampunlah kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah adalah maha pengampun dan maha penyayang. Rabbana wahai Tuhan kami, wabatin utuslah kami mereka itu Rasulan, seorang Rasul minum yang Rasul itu adalah dari kalangan mereka sendiri, dari anak cucu itu, yaitu alaih yang tugasnya Rasul itu membacakan kepada mereka ayat kita, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhum al-kitabah, dan mengajari mereka Al-Kitab, wal-hikmata, dan al-hikmah, wal-zakimun, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau ya Allah adalah maha mulia dan maha sempurna hikmahmu. Kita lihat keterangan dari Syekh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah. Kata Syekh, Aywadkur Ibrahim wa Ismail, ingatlah tentang Ibrahim dan Ismail, dihalati dalam keadaan Rabbuhima Al-Qawahid Al-Mirbaik, keduanya membangun Al-Qawahid, tembok-tembok ataupun hati daripada Ka'bah, Al-Qawahid Al-Adab Al-Mirbaik Al-Qawahidima, dan terus-menerus keduanya ala hadal amalin azim, untuk menunaikan amalan yang agung ini. Wakaifa kanat haluhuma, bagaimana keadaan keduanya, minal khawb wal raja, yaitu dalam keadaan khawb, takut kepada Allah, dan raja, dalam keadaan berharap pahala ridha Allah. Hatta innahuma ma'a hadzal amal, sampai-sampai kedua beliau Ibrahim dan Ismail bersama dengan amalan ini, da'u Allah, berdoa kepada Allah, ayataqabbala minhuma amalahuma, untuk menerima amal keduanya. Hatta yaj'alabi naf'an amin, sampai dijadikan padanya pada amalan itu an-naf'an amin, kemanfaatan yang merata. Wada'u li'ambuhima, keduanya berdoa untuk diri-diri keduanya, wadurriyatihima, dan juga berdoa untuk anak turunan keduanya. Apa yang didoakan? Bil-Islam, minta untuk keduanya dan anak turunannya hidup dan mati di dalam Islam. Al-Rajiyah hakikatuhu, hakikat daripada Islam itu ialah hubu'ul qalbi, hubu'ul qalbi, tunduknya hati, wanfiyaduhu lirabbih, dan siap untuk siap untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Al-mutabammilu min tihadil jawarih, yang mengandung pula pengertian ketundukan anggota badan. Ini yang dimintakan oleh Ibrahim dan Ismail bagi keduanya dan anak turunan keduanya, yaitu kemudian tunduk dan ikut terhadap syariat Allah. Yang kepribadian ini dinamakan Islam. Wa anna manatikana, ay allimna, yani ajarkanlah kepada kami ya Allah ibadah kami, ala wajhil iradati wal musyahadati, dalam bentuk permintaan ini ialah al-iradah, keinginan keduanya untuk dapat pelajaran ibadah, wal musyahadah, dan ingin pula menyaksikan bentuk amalan itu. Liyakuna ablah, sebab kalau diajarkan dan dicontohkan itu akan ablah, lebih kuat pengaruhnya. Yahtamu ayyakuna muradu bin manasikin, mempunyai pengertian kemungkinannya manusia bahwa yang dimaksud dengan manasik yaitu amal haji kulliha, amalan-amalan haji seluruhnya, manasik haji. Kama yadullu alaihi al-siyaku wal-maqamu, sebagaimana yang ditunjukkan pengertian ini oleh siap, siap itu konteks kalimat itu susunan kalimat antara satu dengan yang lainnya, topik pembicaraannya itu konteks kalimat, topik pembicaraannya tentang apa ini, tentang Ka'bah, berarti kalau menghasil itu kaitannya dengan haji. Bermakam dan juga kedudukan yang sedang dibahas. Ini kemungkinan pertama. Wa yahtamilu an yakuna muradu, bisa juga pengertiannya ialah mahuwa a'zamu min dzalik, yang lebih besar daripada manasik haji. Wa huwa dinu kulluhu, yaitu agama Rasulullah. Ajari kami agama Rasulullah. Wal ibadatu kulliha, dan juga seluruh amalan ibadah. Sama ya dual ini umur-umurlah sebagaimana ditunjukkan bagaimana bumi keumuman lafaz yang ada padanya. Lianan nusuka karena kalimat an-nusuk maknanya ialah at-ta'abbud. Ta'abbud itu amalan ibadah. Walakin akan tetapi ghalaba ala muta'abbidati al-hajj tahriban urfiyyan telah menjadi istilah umum yang ghalab, yang merata di kalangan al-muta'abbidati, di kalangan orang-orang yang beribadah itu istilah lucu ialah al-hajj menjadi satu pengertian yang umum. So, kalau manasik kaitannya ialah kaitannya dengan rangkaian amalan ibadah haji tadliban urfiyyan, yaitu keumuman pengertian demikian dari sisi orang kebiasaan, kebiasaan lisan orang Arab kalau menyebut manasik maknanya ialah pakaian amalan ibadah haji. Fayakun hasilu du'a'ihima, maka berarti pengertian daripada doa keduanya, doanya Ibrahim dan Ismail, apa pengertiannya? Yang siang ila tawfutu min ilmin nabi wal amal salih, kembali kepada pengertian at-taufiq lil ilmi nafi, bimbingan taufiq itu bimbingan, bimbingan Allah untuk mencapai al-ilmi nafi, untuk mencapai ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan untuk mencapai amalan saleh. Doanya para nabi yaitu minta dibimbing kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Dan itu doanya para awliya Allah salihin, minta dibimbing untuk mencapai ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Walamma kana al-'abdu muhimman kan, maka ketika kenyataannya seorang hamba itu siapapun dia, la budda an ya'tamihi taqsim, tidak boleh tidak pasti dia menghadapi taqsim, apa? Kekurangan di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa yahtaju ila taubati, dan setiap hamba membutuhkan taubat. Qala, maka keduanya dalam menghadapi kenyataan kekurangan pada dirinya keduanya yaitu Ibrahim dan Ismail alaihissalam menyatakan wajib alaihna dan ampunilah kami innaka antat tawwabur rahim sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Rabbana wa ba'atni wahai Tuhan kami utuslah di kalangan mereka itu aib hidup yakinah yaitu di kalangan anak turunan kami itu Rasulullah minum seorang waktu yang Rasul itu dari kalangan mereka, dari kalangan anak turunan kami itu Yakuna Arba agar kalau Rasul itu dari kalangan anak turunan keduanya menjadi Arba menjadi lebih tinggi darajat lima derajat keduanya karena keduanya melahirkan Rasul orang yang mulia wali yang kadulang dan agar mereka anak turunan itu mereka terbimbing dipimpin oleh Rasul tersebut wali arifuhu haqiqatal ma'rifah dan agar mereka mengerti kedudukan Rasul itu dengan pengertian yang hakiki. Rasul yang diminta oleh Ibrahim dan Ismail itu ialah yatlu alaihim ayatika membacakan kepada mereka ayat-ayatmu lafzan membacakan lafadznya wahfzan dan menghafalnya watahfizan dan membimbing orang-orang itu untuk menghafal ayat-ayat tersebut wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata dan Rasul itu juga di samping membimbing orang untuk menghafal ayat-ayat tersebut juga mengajari Alkitab wal hikmah. Al hikmah di sini ialah makna pengertiannya mengajari kitab tersebut dan sekaligus tafsirnya maknanya itu hikmah wa yuzakkihim dan mensucikan mereka mensucikannya dengan apa? Litarbiyati dengan pendidikan pendidikan alal a'malis salihah untuk beramal saleh wattabarri minal a'malir radiyah dan berlepas diri attabarri berlepas diri minal a'malir radiyah dari amalan-amalan yang radiyah yang jelek allati la tuzakki nafsu ma'aha yang tidak akan menjadi suci satu jiwa kalau selama masih ada padanya al-amal ar-radiyah amalan-amalan yang jelek innaka antal azizul innaka antal aziz. Sesungguhnya engkau ya Allah al-aziz. Al-aziz pengertiannya al-qahiru likulli syai', yaitu yang menguasai segala sesuatu, yang memaksa segala sesuatu. Alladzi la yamtani'u 'ala quwwati syai'un, yang tidak bisa dihalangi kekuatan Allah oleh segala sesuatu pun. Itu pengertian al-aziz dari nama Allah yang mulia. Al-Hakim juga nama Allah. Pengertiannya ialah alladzi yadh'ul asya'a mawadhi'aha, yaitu yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, sehingga tidak keliru dan tidak ada ralat dari segala keputusan Allah itu. Sebab Allah memutuskan dengan hikmahnya yang maha sempurna. Fabi'izzatika wa hikmatika, maka dengan keagunganmu ya Allah dan dengan hikmahmu ya Allah, ib'ad fihim hadzal rasul, utuslah di kalangan mereka rasul tersebut. Fastajaba Allah lahuma, maka Allah mengabulkan doa Ibrahim dan Ismail itu. Fabaatha Allah hadzal rasul al-karim, maka Allah utus rasul yang mulia ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi rahimallahu bihi dzurriyyatahuma khassatan, yang Allah merahmati dengan diutusnya rasul tersebut, Allah merahmati anak turunan Ibrahim dan Ismail secara khusus. Wasa'iral khalqi 'ammatan, dan juga Allah merahmati segenap makhluk secara umum, segenap manusia. Walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karena inilah telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana da'watu abi Ibrahim, aku adalah sebagai hasil doanya ayahku, yaitu Ibrahim. Ibrahim adalah nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Ismail. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa orang-orang yang termulia, nabi-nabi termulia seperti Ibrahim dan Ismail, mempunyai amalan yang demikian besar. Tetapi toh, walaupun dengan amalan itu, keduanya tetap dihinggapi oleh perasaan khauf dan raja, tidak merasa besar. Walaupun telah punya amalan yang demikian besar, ya. Keduanya merasa takut untuk menyimpang, sehingga keduanya berdoa kepada Allah minta diajari agama yang benar. Keduanya serakah kepada ilmu yang bermanfaat, walaupun keduanya telah mencapai derajat yang tertinggi, yaitu al-imamah fiddin. Setelah diuji dengan ujian yang demikian besar, diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dan ini ujian yang luar biasa. Dan Ibrahim serta Ismail telah menyempurnakan, telah lulus dari ujian itu dengan sempurna. Tetapi toh keduanya dalam keadaan ketakutan dari kemungkinan sesat. Jadi memang kepribadian yang ada pada orang-orang besar itu ialah at-tawadhu, berendah diri, berendah hati, tidak merasa lebih besar dari yang lainnya. Karena dengan kepribadian tawadhu itu menutup pintu kibir, sombong, menutup pintu ujub, rasa besar diri. Segala malapetaka yang terjadi pada umat ini ialah karena atau dimulainya ada perasaan ujub pada sebagian orang, perasaan kibir pada sebagian orang. Al-kibir diterangkan apa oleh Nabi? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Menghinakannya tidak dengan tuntunan syariah, menghinakannya dengan hawa nafsu. Selalu kalau sudah orang itu muncul pada dirinya kibir, dia semangat untuk menjatuhkan yang lainnya dan meninggikan dirinya. Dan itu awal malapetaka dan awal fitnah yang menggugurkan amalan yang besar sekalipun. Tetapi kalau Allah menghendaki untuk membimbing hambanya yang dicintainya, walaupun hamba ini telah beramal dengan amalan yang besar dan agung, tetap saja hamba ini tawadhu, tetap saja hamba ini merasa tidak punya apa-apa, merasa sebagai orang yang belum berbuat sesuatu dan merasa butuh, merasa perlu bimbingan tauhid, ilmu untuk beribadah dengan benar, dan dihantui oleh ketakutan untuk sesat. dan dihantui oleh ketakutan untuk tidak diterima amalannya oleh Allah. Dan dia juga mempunyai harapan untuk dibimbing terus oleh Allah dan diterima amalan solehnya. Begitulah yang kita ambil pelajaran daripada apa yang diterangkan tentang jalan hidup perjuangan Ibrahim dan Ismail, orang-orang besar, imam-imam fiddin yang telah dinyatakan lulus dengan cum laude oleh Allah dengan nilai tertinggi. Tetapi walaupun sudah dinyatakan lulus dengan cum laude seperti itu oleh Allah sendiri, si penguji, toh juga tidak menyebabkan dia menepuk dada, toh juga tidak menyebabkan munculnya rasa ujub pada diri-diri mereka. Wahakala ya khwan, mestinya kepribadian para nabi dan para aulia Allah salihin yang menjadi teladan bagi kita di dalam mempelajari agama ini dan beramal dengan agama ini, jangan jangan biasa untuk menepuk dada, jangan biasa untuk menceritakan amalan-amalan diri, jangan biasa untuk menceritakan, menghinakan, merendahkan yang lainnya, tetapi hendaknya kita biasakan mulut ini untuk berzikir kepada Allah, berbicara tentang ilmu, dan berbicara tentang cita-cita amalan kita. Insyaallah dengan itu kita akan semakin terbuka peluang untuk meningkat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.